curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lagi nyong ana cerita, Kang. Cerita tentang anu tukang kayu. Tukang kayu lagi masai kayu, iki aja. Jalan-jalan eta luar gawe kawangan. Lagi pas masai kayak kalingannya ketekanan tukang rongsok. Anak tukang rongsok bocah cilik lajo umur-umur 11 tahun. Mampir, ngampir gue si tukang kayu, tilike yo kaya ngapa. Yo geget temen ya, Kang. Leren, mandek. Rika lagi ngapa? Bos apa kowe kok ngene-ngene kok? Perkenalkan, nyong ki tukang rongsok sing tukang ngarai bening, tukang ngarai atum, tukang ngarai botol minuman, tukang ngarai ras pokoke tak arang ape nek kira-kira pancen ora kanggo gawe. Oh, tukang rongsok. Tukang rongsok. Lari kali ngapa Rika, Kang? Ge, nyetak takon lipit nyejal. Apa kabehan tukang rongsok ora duwe mata ya? Tengah-tengah mau kayak gue Rika. Loh, kebangetan pisan. Nanti jawek bok, nyongke lagi masaih kayu. Lagi masaih kayu. Nyongke anak pesenan gapangan kye. Wah, masaih kayu. Rika jangan mau dibilai mindali. Kadang ngasih anaknya nyong tiru, Kang. Kayak kandane. Rika gue ya, rumah sapa ora? Rumah sapa prive? Kayak kada nih, Kang. Daripada ngamplasi kayu kayak gue orang genah, kayak gue jauh dari ket mau esok. Siki mendingan Rika ngamplas lainnya Rika depet. Mau lainnya biasa jualan-jualan kayak gue gak ngamplasi kayu. Eh, kok di sembarangan kok yang ngomong jesal? Hah? Kira lainnya nyong raih ciptaan Tuhan. Lainnya nyong kira raih ciptaannya Gusti Allah kok aja ngenyek jesal. Ibaratnya tak tuku ketek nang bumi ayu, biar kata nyong anek, tapi nyong tukang kayu. Alah Rika Janora, rumah saya teman kayak Kang. Raine Rika gue rising kudu diamplas wis, sedang amplas sing kayu bae gue Raine Rika diamplas. Tapi kok dipit Kang. Dereng Rika kaya siapa ya nyong tawur Raine Rika rai siapa ya? Kondisi tak kemutan nyong. Raine Rika Raine siapa ya nyong kemutan ge. Roma Irama ya? Nyong Roma Irama. Iya mesti Rika Roma Irama mesti ya, Bok. Nyong Roma Irama. Iya Rika Roma Irama, Bok. Kodok. Jangan nyong kenalkan ya, Paridan. Tukang kayu paling jumodang nang daerah kene. Wis kenalan wae, nek arep mari longsor sana kene, nek arep barang kanggo apa kabeh. Sombong. Padune dadi artis sombong Rika. Padune dadi raja dangdut iki jan somsene ora patut. Wah, Roma Irama Rika, Bok. Ngaku bae lah, kene nyenjol tanda tangan ini ya, Jal. Roma Irama Rika, Bok, ngaku bae ngaku lah. Nyong udo Roma Irama. Apa? Nyong udu Roma Irama. Nyongwe Waridan, tukang kayu sing terkenal nang kene. Wis ana gagan sing kiri kandunga ora ana rongsok nang kene. Lah ucar-ucare dikasih Rika rongsok apa do? Oh ala mereka bos kaya rongsok aja ngomong ora ana rongsok nang kene. Hei, kan dari kowe ngomong jelas pengen besar. Lunga. Lunga ora kowe. Ya wis, nyong tak lunga. Kang temenan ke tukang rongsok akhirnya lunga. Lunga ya kalingane nyesuke teka mari ngono manding. Si tukang kayu nek te sing ngamplasi kayu, tiliki kaya ngapa satu hari setelahnya. Wah, sing ngamplasi kayu bae. Oh ala Kang, Raine Rika diamplas disi, aja ngamplas si kayu gaya kayak gue. Cuman dan gue skala prioritas, si ngendi si ngudu disitna, gagan sampe disitna. Raine Rika diamplas disi, gue ngerus halus sampe ngamplas si kayu. Kok Raine beda modal sama dulu kayak gue, gak aneh lah ya. Kok yang ini manin kendel-kendel deh gue du, wani-wani nih gue du. Anggel yo kesudak amplas si darai mula nyong. Gue mau isi ngomong ringi bok. Nang kene ora nana rongsok kabehan kanggo gawe lunga ora ngene kowe. Ke Pak Nun sewu Pak cangkeme mandan diatur sendiri nyung mari kene arep ora ngarai rongsok. Nyung mari ngene iki dinaiki arep ora ngarai rongsok. Apa? Ora ngarai rongsok. Nyung kok kepengin bukti kaken Rika kuwi Roma Irama, Mbok. Roma Irama maning, Roma Irama maning. Nyong udu Roma Irama. Nyong udu Roma Irama. Nyong gue Faridan. Tukang kayu sing terkenal kenek. Alah, orang sana katok Rika. Rika Roma Irama mestilah. Mestilah, nyong ngerti Rika lah. Wong cokal konser nangaring Aembok TV, Mbok. Wis ngaku bayang aku Rika Roma Irama, Mbok. Alah, tok-tok. Jari-jari, Mbok. Eh, kau tak ngomongin bolak-balik aja. Nyong udo Roma Irama. Bisa mana kau ngomongin nyong. Nyong udo Roma Irama. Nyong Waridan. Tukang kayu sing terkenal kene. Dua poro kau sih, dua poro wae. Sembah sama poro kene. Wah, tenan ke kang yo tadi. Wong ngono-ngono udu Roma Irama, udu Roma Irama, udu Roma Irama kok ya guys si tukang rongsoke kowe nganggepe kowe dhewe karo Roma Irama bae. Kalingane ngesu ke tukang rongsok teka maring ngono maning tirike kaya ngapa. Ora konser kan, pernah-pernah masih kayu bae kaya kowe. Kowe suara payu dadi penyanyi iki, Kak. Hah, nang mbah bae. Astagfirullahaladzim. Kowe maning teka maring ngene maning. Arep ngapa? Aja ganggu wong kerja. Aja ganggu wong nyambet gawe. Ngana badhe. Karepe apa jane kowe? Lah, Rika kepengin ngerti karepe nyong. Wis, nyong ngomong jujur bae ya. Nyong gue ya kepengin Rika ge ngaku. Rika ge Roma Irama, Mbok. Rika Roma Irama, Mbok. Nyanyi begadang jangan begadang. Halo tiada artinya. Wis aku pengen aku ngapa njejal. Wong ngaku ge terus penak. Wong jujur bae teling ngapa-ngapane ora ngel. Ngaku pengen aku Rika Roma Irama, Mbok. Astagfirullahaladzim. Mesti takon kaya gue baik. Kursi kue kudu kaya ngangel, temen. Candi gue sana, candi gue aja. Alah, Rika seorang penuh ngerti asal nyong kang deh. Sing jelas Rika siki ngaku baik Rika Roma Irama, Mbok. Rika Roma Irama, Mbok. Ngaku baik jajal. Rika Roma Irama, Mbok. Nyong udah Roma Irama. Seorang ngaku baik. Pokoknya janji Rika teh seorang ngaku baik. Nyong harap main ini sambendina ngantek Rika ngaku pokoknya. Astagfirullahaladzim. Kowe pancen bocoke kakek nodol kowe. Ya wis. Nyong Roma Irama nang apa? Anggen nyong Roma Irama nang apa? Nyong aku wis nyong wis aku nyong wis. Nyong ke Roma Irama. Nyong Roma Irama arep ngapa kowe? Ha? Roma Irama raja dangdut. Wong ora isin. Wong cungure bae ora mirip-mirip karo Roma Irama kok ngaku-ngaku Roma Irama. Isin mirang lambe abang. Ngilu, anak orang jauh pengilun. Orang jauh kata ke, si gini yang drena ke, si gini ke, drena. Rika ke Roma Irama temenan. Apa nu kaya ketetes ditundut. Curangan, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.